Alhamdulillah, Laisa udah. Udah, tapi Yenti ini bisa loh. Apa namanya nyanyi lagu Pulang Lauda ya? Insya Allah. Nyanyi dong buat kita dong coba ya. Sedikit-sedikit. Boleh Laisa. Biar SMS-nya makin banyak. Iya, SMS-nya makin banyak ya. Oke. Silakan. Santai yuk dia, santai. Keren. Aduh. Yenti, Yenti, ini kamu harus dapat SMS juga yang banyak malam hari ini. Ya? Harus. Yenti yang ngomong langsung, coba semua kamu buat di Sumatera dukungan. Barat dan sekitarnya. Kamu yang ngomong langsung, silakan. Ayo Yenti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat kom-kom Sasudena tentunya yang ada di Pasaman khususnya di Rao ya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Gubernur Sumatera Barat yang telah banyak berpartisipasi mendukung saya. Terima kasih juga buat Bapak Bupati Pasaman, Bapak beserta wakil dan jajaran tentunya, Bapak KNPI Sumbar. Terkhusus buat masyarakat Indonesia yang telah mendukung saya, terkhusus buat kaum-kaum sadonyo yang lain di Rau terkhusus ya buat buat warga Tapsel Madinah juga pencinta Tapsel mohon dukungannya dengan cara ya. KDI Supasi Yenti YENTI kirim ke 95151 sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Atau juga bisa vote melalui Instagram fotonya Yenti langsung di @officialmnctv. Oke. Yenti abis ini kamu bisa istirahat dan juga yang di rumah pasti penasaran makeover apakah dari tangan sentuhan-sentuhan master kepada WOD. Iya.